Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati agung kodok.